Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di pagi hari yang cerah ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita saat ini masih di pembahasan tentang hijrah, ya, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu kewajiban penting seorang muslim dalam agamanya. Kita saat ini sedang membahas tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menyebutkan batasan keimanan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap seorang muslim ketika mengembalikan segala urusannya kepada hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, di pertemuan kita yang terakhir, yang lalu, masih dalam penjelasan bahwa hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus benar-benar ada wujudnya di dalam hati, ketundukan, ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sungguh tidaklah demi Rabbmu, mereka sungguh tidak dikatakan beriman sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Rasulullah hakim pemutus dalam permasalahan atau persengketaan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dari keputusan yang engkau tentukan. Wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka tunduk dengan sepenuhnya. Ya, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini, ya, berarti hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahkim kepada petunjuk beliau, ya, menyerahkan hukum atau mengembalikan permasalahan perbedaan pendapat kepada hukum yang beliau tentukan. Ini bukanlah sekedar pengakuan saja. Makanya di akhir penjelasan kemarin, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, pembahasan ini adalah pembahasan yang tidak bisa diungkapkan dengan makna atau dengan kata-kata saja. Karena ini adalah perkara yang telah masuk ke dalam hati manusia, tidak hanya cukup dengan angan-angan atau pengakuan-pengakuan semata. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya di sini, "Wal farqu baina ilmil hubbi wa halil hubbi fakathiran ma yashtabihu 'alal 'abdi ilmu syai'i bihalihi wa wujudihi." Ya, kata beliau, sangat berbeda antara pengetahuan tentang cinta dan keadaan cinta itu sendiri. Ya. Seringnya hal ini yashtabihu 'alal 'abd, tidak dipahami dengan benar atau tercampur pemahamannya pada diri seorang hamba tentang tahuan tentang sesuatu dengan keadaan sesuatu itu dan keberadaannya. Maksudnya begini, kadang-kadang orang mengetahui sesuatu, paham dia, tetapi apakah sesuatu itu benar-benar ada pada dirinya? Belum tentu dia mengetahui sesuatu itu benar-benar ada pada dirinya. Bisa jadi cuma sekedar pengetahuan saja. ya. Contoh orang yang mengetahui tentang kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban tunduk. Dia betul-betul mengetahui, bahkan mengetahui, menguasai dalilnya. Tapi apakah ketika datang hukum atau permasalahan yang dihadapi, dia kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya? Nah, ini permasalahannya. Berbeda antara pengetahuan dengan keberadaan sesuatu itu benar-benar ada wujudnya pada diri kita. Nah, beliau contohkan di sini, wa farqun bainal maridhi wal arifi bisihhati wal i'tidali wa huwa muthkhanun bil marad wa baina as-sahihi as-salimi wa illam yuhsin wasfa as-sihhati wal ibarata anha. Wa farqun, dan jelas ada perbedaan antara orang yang sakit dia sedang jatuh sakit padahal dia mengetahui tentang kesehatan, pentingnya kesehatan, tentang keseimbangan tubuh, dalam kondisi dia sedang tertimpa sakit, dengan seseorang yang benar-benar tubuhnya sakit, tidak ada gangguan pada dirinya, padahal dia mungkin tidak bisa menjelaskan apa itu makna kesehatan, tidak bisa mengungkapkannya. Nah, orang yang pertama, dia tahu kesehatan, dia bisa rinci pentingnya menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh, tapi dia sendiri sedang sakit. Ya, berarti dia tidak bisa mempraktekannya. Sementara ada orang yang kedua, dia dalam kondisi tubuhnya sehat, terjaga, meskipun ketika diterangkan apa makna sehat, mungkin dia tidak bisa mengungkapkan dengan penjelasan yang baik. Ini yang beliau ingin tekankan. Kadang-kadang orang mengaku, belum tentu dia mengamalkannya. Atau orang yang mengetahui rincian pengetahuan hal itu, belum tentu ada wujudnya pada dirinya. Wa kadzalika farqun baina wasfil khaufi wal ilmi bihi wa baina halihi wa wujudihi. Demikian pula perbedaan antara ya, wasfil khauf, pengetahuan, penjelasan tentang rasa takut, pengetahuan tentangnya, dengan keberadaan dan wujudnya rasa takut itu pada diri pada diri seseorang. Makanya tentu saja ini kembali kepada masalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita benar-benar memiliki ilmu yang bermanfaat, maka kita akan pahami dan juga akan benar-benar kita praktekan. Sesuatu yang kita ucapkan dengan lisan benar-benar ada wujudnya pada diri kita. Ini adalah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Semakin menambah pengetahuan seseorang tentang Allah, tentang agamanya, tentang petunjuknya, maka juga akan semakin menumbuhkan rasa takut di dalam hatinya, ya, rasa pengharapan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati hamba tersebut. Wa ta'ammal ta'kidahu subhanahu lihadhal ma'nal madhkuri fil ayati biwujuhin adidatin minat ta'kid. Coba renungkan, kata beliau, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang masalah kewajiban untuk kembali kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menta'kid, menguatkannya, karena ingin menjelaskan makna ini, makna yang disebutkan di ayat ini dalam berbagai macam bentuk, ya, beberapa macam bentuk penekanan. Coba kita lihat. Awaluha, yang pertama, tasdiruha bilan nafiyah walaysat za'idah. Ayat ini dimulai dengan la, penafian. Fala wa rabbika la yu'minuna. Sungguh tidak, demi Allah, tidaklah mereka beriman. Dua kali dikuatkan. Di sini adalah la nafiyah, la untuk meniadakan. Artinya tidaklah. Wa laysat za'idah, dan bukan ya tambahan. Kama yadhunnu man yadhunnu dhalika, sebagaimana persangkaan sebagian orang. Ini persangkaan yang keliru, kata beliau. Wa innama duhuluha li sirrin fil qasam wa huwa al idhanu bi tadammunil muqsam alayhi lin nafyi, yang mana di sini adanya huruf la yang menunjukkan arti tidaklah, karena ada satu sir fil qasam, satu rahasia yang terdapat dalam sumpah ini, ya, yang kita akan lihat setelahnya. Setelahnya, setelah menyebutkan fa wa rabbika la yu'minuna fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka Ya. Di sini disebutkan kata beliau ya, lisirrin fil qasam, karena ada rahasia yang tersembunyi pada sumpah di sini, wa huwa idzanun, yaitu pemberitahuan tentang terkandungnya apa yang disebutkan setelah sumpah ini ya, berupa penafian. Karena yang akan dijelaskan setelah sumpah ini adalah penafian. La yu'minun, mereka tidak beriman. Makanya dimulai dengan la. Maka tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Ini jelas-jelas penegasan tentang dikuatkannya tidak ke apa ini, ketidakberadaannya iman pada diri mereka kalau mereka tidak melakukan hal-hal tersebut. Wa huwa qauluhu la yu'minun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidaklah mereka beriman. Wa hadha manhajun ma'rufun fi kalamil Arab. Idza aqsamu ala syai'in manfiyyin saddaru jumlatal qasami bi adati nafi bi adati nafin mithla hadhil ayah. Ini merupakan uslub ya, metode susunan kalimat yang dikenal dalam bahasa Arab. Kalau mereka itu bersumpah untuk mengatakan sesuatu yang isinya nanti mengandung ya mengandung penafian, ala nafyi syai, penafian sesuatu, ya ini kalimat negatif yang ada kata-kata tidaklah, maka mereka memulai menyebutkan di awal kalimat tersebut, di awal kalimat sumpah tersebut dengan menyebutkan satu huruf atau satu kata nafi, penafian, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi untuk lebih mendukung dan menegaskan penafian tadi, maka di awal penyebutan kalimat ini akan disebutkan huruf atau kata yang mengandung arti tidak. Nah, dicontohkan di sini beberapa contoh, seperti biasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan pendapatnya, beliau akan menguatkan dengan beberapa contoh. Ya. Wa mithlu ma fi qauli Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh seperti dalam ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. La hallahi idzan. La hallahi idzan. La ya'madu. La hallahi. La ya'midu ila asadin min usdillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi fayu'tika salabahu. La hallahi di sini artinya la wallahi, la yakunu dha. Tidak demi Allah, tidak akan terjadi itu. Tidak mungkin seperti itu. Ya, tidak akan mungkin seperti itu. La ya'midu ila asadin min usudillah, tidaklah seseorang itu akan ya mengarah kepada, berjalan menuju kepada satu singa dari singa-singa Allah yang berperang karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia memberikan kepadamu salabahu ya, benda-benda atau barang-barang yang ada pada dirinya. Ya, yang namanya salab di sini adalah benda-benda atau barang-barang yang dibawa oleh orang yang berperang, termasuk pakaiannya, kemudian senjatanya, ataupun hewan-hewan yang ditungganginya. Yang ini ketika terjadi peperangan, maka orang yang mengalahkan musuhnya tersebut, dia yang berhak mengambil barang-barang yang dibawa oleh musuhnya tersebut. Nah, ini dua contoh saja, bahwasanya di sini Al-Siddiq yang dinukil di sini oleh Imam Ibnu Qayyim ini adalah penafian yang memang disebutkan di awal jumlah, di awal kalimat sumpah, yang di dalam sumpah itu terdapat penafian. Ya, dia tidak akan pergi menuju satu singa dari singa-singa Allah. Jadi kalimat penafian ini wajar kalimat sumpahnya dimulai dengan bentuk kalimat nafi, yakni tidak. Wa qawlu syair, juga ucapan seorang penyair. Atau waqauli syair, ucapan seorang penyair. Fala wa abika ibnatal amiri ibnatal amiri la yadda'il qawmu anni afirru. Maka tidaklah demi bapakmu, wahai putrinya Al-Amiri, jangan sampai mereka itu mengaku-ngaku bahwa saya lari dari permasalahan ini. Ini contoh ucapan penyair ketika setelah sumpah disebutkan, meskipun ini jelas sumpah yang salah ya, karena bersumpah dengan bapak, dengan makhluk ini adalah dilarang dalam Islam. Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat kufur atau syirik. Cuma di sini jelas contoh penyair Arab ini mengungkapkan kalimat yang mengandung arti penafian. Maka ketika itu diawali dengan sumpah, sebelumnya diawali dengan menyebutkan huruf la nafiyah yang berarti tidak. Wa qala al-akhar, yang lain juga berkata, fala wallahi la yulfa lima bi wala la lima bihim abadan dawa'u. Maka tidak demi Allah, tidak ditemukan pada diriku, dan juga tidak, sungguh-sungguh tidak pada diri mereka selama-lamanya adanya penyakit. Ya, ini juga ini karena mengandung makna penafian, maka dimulai dengan la yang berarti tidak atau nafi. Wa hadza fi kalamihim aktsaru min an yudzkar, ini disebutkan contoh-contoh di dalam bahasa Arab tentang masalah ini itu sangat banyak, tidak mungkin disebutkan semua. Wa ta'ammal jumal al-qasami allati fil qur'ani al-musaddarati bi harfin nafi kaifa tajidul muqsam alaihi manfiyan wa mutadamminan li nafyin wala wa mutadamminan li nafyin, kata beliau. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang disebutkan, kalimat-kalimat sumpah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf penafian. Bagaimana kita akan dapati al-muqsam alaihi yang disebutkan setelah sumpah itu selalu adalah kalimat yang mengandung arti penafian atau mengandung makna nafi, ditiadakan atau dinafikan, ditiadakan. Nah, wala yahrumu hadza qauluhu ta'ala, ini tidak bertentangan atau tidak berseberangan dengan firman Allah misalnya di ayat Surah Al-Waqi'ah ayat 75-77. Ini ada contoh yang perlu diluruskan oleh beliau, ya, seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang beliau jelaskan, ternyata tetap bersesuaian. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim innahu laqur'anu karim. Maka tidaklah, sungguh aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat-tempat terbit atau terbenamnya bintang-bintang, dan sesungguhnya ini adalah sumpah yang sangat besar jika kamu mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Bagaimana ini disebutkan dengan awal penafian padahal disebutkan setelah sumpah, bukan kalimat yang mengandung arti penafian. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim di sini, fa innahu lamma kana al-maqsudu bihadzal qasami nafyu ma qalahu al-kuffaru fil Qur'an min annahu syi'run aw kahanatun aw asatirul awwalin saddara al-qasama bi adatin nafyi thumma athbata lahu khilafa ma qaluhu fatadammanatil ayatu ma'nan laisal amru kama yaz'umun ma'nan laisal amru kama yaz'umun walakinnahu qur'anun karim. Ini tidak bertentangan penjelasannya seperti ini, kata beliau, ya, karena maksud atau tujuan sumpah yang disebutkan dalam surat al apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tentang Al-Qur'an, mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair atau adalah ucapan dukun, atau dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai kalimat sumpah ini dengan menyebutkan la yang berarti tidaklah. Kemudian Allah menetapkan setelah itu kalimat yang membantah, ya, menyanggah apa yang mereka ucapkan orang-orang kafir. Maka ayat ini berarti mengandung penafian, ya, bahwa maknanya tidaklah seperti keadaan Al-Quran seperti yang mereka sangka, tapi ini adalah Al-Quranul Karim, bukanlah syair dan juga bukan sihir atau ucapan dukun, juga bukan dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Jadi, karena kalimat dalam ayat ini mengandung makna nafi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan awalnya dengan kalimat nafi, yaitu la yang berarti tidak. Masih beberapa contoh dibawakan di sini oleh beliau, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, walihada sarraha bil amraini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dua perkara ini, an-nafi wal itsbat, adanya penafian dan penetapan. Ya, contoh fi mithli qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Takwir ayat 15-25, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Ini juga Allah memulai ayat-ayat ini dengan bersumpah, ya, menyebutkan la, tidaklah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada penafian, ada penetapan. Ini adalah Al-Quran yang mulia, yang dibawa oleh utusan yang mulia ini Jibril alaihi salatu wassalam, yang punya kekuatan, yang memiliki kekuatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik arsy yang agung, dia ditaati di langit, ya, dan terpercaya. Dan tidaklah sahabat kalian, yaitu Rasulullah s.a.w. gila, ini penafian. Sungguh dia telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang nyata, dan tidaklah dia orang yang menebak-nebak perkara yang gaib, dan juga bukanlah Al-Quran itu adalah ucapan syaitan yang terkutuk. Ala kulli hal, ini juga contoh bagaimana penggunaan, ya, harf la yang mengandung arti tidaklah itu disebutkan di awal sumpah untuk menegaskan nantinya penjelasan setelah sumpah tersebut, yakni satu kalimat yang mengandung arti penafian, di ayat ini mengandung kedua-duanya, penafian dan penetapan. Masih contoh yang lain juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qiyamah 1-4, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, di sini banyak penjelasan tentang makna ayat, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam beberapa tulisan beliau memang beliau selalu menjelaskan panjang lebar seperti ini karena kemungkinan dalam masalah ini beliau ingin meluruskan kesalahpahaman tentang makna ayat tersebut. Nah, la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Maka tidaklah sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Dan tidaklah sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Apakah manusia menyangka mereka tidak akan tulang belulangnya tidak akan dikumpulkan oleh Allah? Bala, ya, sekali-sekali tidak, sungguh Allah Maha Kuasa untuk menyusun persendian manusia setelah kematiannya. Ini juga jelas sekali contoh dari ayat ini menyebutkan penyebutan la di awal sumpah itu karena ingin menjelaskan kalimat, ya, yang kandungannya mengandung arti penafian. Jadi jelas permasalahan ini kembali kepada ayat yang sedang kita bahas, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka tidaklah mereka tidaklah dikatakan beriman sampai mereka, ya, benar-benar menjadikan kamu hakim pemutus wahai Rasulullah dalam semua persengketaan yang mereka hadapi. Jadi la di sini adalah penegasan, ta'kid, penguatan untuk menunjukkan diharuskannya, dinafikannya keimanan mereka sampai mereka mau mengembalikan permasalahan mereka kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa tsaniha, penekanan yang kedua. Akiduhu binafsil qasam. Kalimat ini dikuatkan lagi dengan adanya sumpah itu sendiri. Sumpah menunjukkan kalimat ini, apa yang disebutkan di dalam kalimat ini sesuatu yang penting, maka Allah mulai dengan sumpah. Ya. Wa tsalitsuha, yang ketiga, ta'kiduhu bil muqsam bihi wa huwa iksamuhu bi nafsi la bi syai'in min makhluqatihi wa huwa subhanahu yuksimu bi nafsihi taratan wa bi makhluqalihi wa bi makhluqatihi taratan. Dikuatkan lagi dengan al-muqsam alaih, yang disebutkan di dalam sumpah, ya, yang dijadikan sumpah dengannya, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, tidak dengan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya. Kalau makhluk, tadi sudah kita bacakan hadisnya, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Faqad kafara aw asyrak, sungguh dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Kalau Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya, kadang-kadang dia bersumpah dengan dirinya seperti ayat ini, fala wa rabbika, tidaklah demi Rabbmu, yakni demi Allah. Atau Allah bersumpah dengan makhluknya yang tentu ada perkara yang penting yang berhubungan dengan makhluk ini sehingga Allah sebutkan dalam sumpahnya, seperti wal asri, demi masa, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu waktu telah naik, ya, waktu duha. Ini juga sesuatu yang penting, berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka penyebutan dengan sumpah dengan Allah sendiri di sini, dengan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, menunjukkan tentang pentingnya atau penguatan, ya, penguatan perintah dalam ayat ini. Warabi'uha, yang keempat, ta'kiduhu bintifa'il haraj wa wujudit taslim. Dikuatkan lagi, ya, dikuatkan lagi wajibnya untuk mengembalikan kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, ditiadakannya haraj, rasa berat, harus menerima dengan lapang, mengembalikan hukum itu benar-benar dari hatinya. Tidak boleh ada rasa berat. Kalau ada rasa berat berarti belum sempurna dia mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permasalahan dirinya. Wa wujudit taslim, dikuatkan, wa yusallimu taslima, dan dia tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Ini juga penguatan yang menunjukkan, ya, penguatan yang keempat tentang makna apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Wa khamisuha, dan yang keenam, ada sampai lima penguatan. Ta'kidul fi'li bil masdar, di sini kata kerja, ya, wa yusallimu taslima, dikuatkan lagi dengan masdarnya, dan mereka tunduk dengan sepenuh-penuh ketundukan. Subhanallah, sampai lima penguatan yang menunjukkan kepada kita mengembalikan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan konsekuensi iman. Ini adalah satu keharusan yang betul-betul ditekankan di dalam ayat ini sampai dengan lima macam bentuk penguatan atau penekanan. Tapi kata beliau selanjutnya, wa ma hadza ta'kid wal i'tina'u illa li shiddatil hajati ila hadzal amril azim. Tidaklah disebutkan at-ta'kid ini, ya, penguatan ini dan perhatian yang disebutkan butuhnya manusia kepada perkara yang agung ini. Sampai diulang-ulang penekanan ini, penguatan ini, karena manusia butuh untuk menyempurnakan, mewujudkan secara nyata hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa innahu mimma yu'tana bihi wa yuqarraru fi nufusil ibadi bima huwa min ablagi anwa'it takrir. Baik, beliau, wa innahu mimma yu'tanabihi, dan ini adalah perkara yang pantas mendapatkan perhatian besar pada diri manusia, dan wajib untuk ditetapkan pada diri-diri manusia dengan perkara yang merupakan setinggi-tingginya bentuk penetapan. Ini perkara yang sangat penting untuk ditetapkan pada diri seorang hamba, maka diberikan dengan peringatan atau penekanan-penekanan seperti ini dalam ayat tadi, supaya hamba itu benar-benar memberikan perhatian dan mengusahakan tetapnya diri ini, tetapnya keimanan, konsekuensi iman ini pada diri mereka. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, ya. Ini adalah contoh penegasan apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi tentang makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikandung di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Ternyata seseorang yang mengembalikan permasalahan yang dihadapinya kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saja tidak cukup, sampai benar-benar dia menerimanya tanpa ada penolakan atau rasa berat di hatinya, dan juga disertai dengan sikap ketundukan yang utuh, ketundukan yang sepenuhnya kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Barakallahu fikum, insyaallah sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian di siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas semakin menguatkan keimanan kita, menguatkan pemahaman dan pengamalan diri kita terhadap makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi. Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian pelajaran yang bermanfaat untuk kami pada kesempatan Kamis yang cerah dan berbahagia ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semuanya, dimudahkan untuk memahaminya dan mengingatnya kembali, serta dapat mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kawan dari Islam, kami berikan kesempatan dan waktu bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan yang Anda sampaikan berkesesuaian dengan pembahasan ini. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Munafan di Bulukumba. Silakan, pertanyaannya. Ya, mau saya tanyakan masalah sholat lima waktu di rumah dan di masjid buat laki-laki, Ustaz. Bagaimana? Katanya kalau di rumah tetap ada pahalanya, dan mereka lebih sholat diutamakan sholat di rumah daripada di masjid. Untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz. Ya. Jadi apa yang harus saya bicara sampaikan kepada mereka? Baik, cukup. Tentang sholat lima waktunya di masjid. Ya, baik, cukup. Ya cukup Ustaz sekarang, ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Bulukumba tadi ya, kalau nggak salah. Ya. Tentang hukum pelaksanaan sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki, ternyata ada yang mengatakan di rumah lebih baik dan tetap ada pahalanya. Pertama, sebelum kita jawab secara dalil, kita katakan saya sama orang ini, Bu. Katakan sama dia, kalau begitu dibikin masjid untuk apa gunanya? Hah? Di masjid untuk apa gunanya? Hanya untuk orang duduk-duduk saja, untuk baca Al-Quran saja, tidak pakai sholat begitu? Karena toh lebih utama di rumah, kan masing-masing orang punya rumah. Ini jelas pendapat atau pernyataan yang sangat menyimpang, ya, yang sangat keliru. Para ulama saja, itu perbedaan pendapatnya hanya masalah apakah wajib laki-laki sholat berjamaah lima waktu di masjid atau lebih utama. Tidak ada yang mengatakan rumah lebih utama. Kalau jelas-jelas sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Kalau sholat wajib lima waktu, itu minimal pendapatnya adalah anjuran yang dikuatkan. Bahkan pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan wajib. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang sahih, sewaktu beliau, hadis yang sangat terkenal ketika salah seorang sahabat yang buta menyebutkan tentang keadaan dirinya, tidak ada penuntun yang membawa beliau ke masjid, maka dia khawatir nanti diserang sama binatang buas ketika dia berjalan dalam keadaan dia buta. Apakah diizinkan dia sholat untuk sholat di rumahnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia harus menjawab seruan adzan tersebut, melaksanakan sholat di masjid. Ya, harus mengusahakannya supaya bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, memerintahkan untuk menyiapkan kayu bakar dan membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Bagaimana mungkin, ya, diperintahkan sampai demikian keras kalau seandainya ini bukan perkara yang wajib. Dan banyak hadis-hadis yang sahih yang lainnya menyebutkan tentang masalah ini. Minimal, kalau kita mengambil pendapat lain itu minimal hukumnya adalah dianjurkan. Tapi pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan wajib. Maka aneh sekali orang yang mengatakan bahwa ini lebih utama melaksanakan sholat di rumah. Dari mana mereka mengambil pendapat tersebut? Tidak lain ini adalah cuma sekedar pikiran-pikiran saja atau keinginan hawa nafsu saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan. Halo. Kami bawa kembali untuk Anda yang bertanya. Persiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang berkesesuaian dengan apa yang telah saya sampaikan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, Ustaz. Kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Heri di Kampung Timur Merauke yang bertanya, assalamualaikum. Ustaz, di dalam Al-Quran dan banyak hadis-hadis Nabi sering sekali kita membaca dan mendengar kata, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai para kaum muslimin. Maksud saya, kalau semua seruannya kaum muslimin, itu kan mencakup semuanya, baik yang taat ataupun tidak taat. Pertanyaan saya, apa hikmah di balik itu? Mohon petunjuknya dari Bapak Heri di Merauke. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Merauke, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan, dalam petunjuk Islam. Ya, tentu saja firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini diterangkan oleh para ulama salaf, ya. Panggilan seperti ini berarti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan atau keburukan yang ingin Allah Subhanahu wa taala peringatan untuk kita jauhi. Kenapa dipanggil orang yang beriman bukan orang muslim? supaya nanti bisa mencakup yang baik dan yang buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala justru ingin memuliakan mereka semua. Orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya, ya, sampai pun itu kecil, insyaallah dia akan terpanggil dengan ayat ini. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan dirinya dengan panggilan iman supaya ini mengetuk keimanannya. Kalau betul-betul dia beriman, mestinya dia akan memenuhi panggilan tersebut atau meninggalkan larangan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kalau seandainya dipanggil orang muslim saja, ya tentu tidak salah, karena kita ketahui iman dan Islam itu kalau dipisahkan mencakup makna dua-duanya. Kalau dipanggil iman saja disebutkan wahai orang-orang yang beriman, berarti mencakup muslim. Kecuali kalau disebutkan dua-duanya, baru iman itu biasanya sudah masuk iman tentang keyakinan di hati. Adapun muslim saja itu baru pengamalan secara zahir. Tapi ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, ya tentu masuk kedua-duanya maknanya. Tapi di sini juga ada penekanan untuk memperingatkan orang-orang yang beriman, kalau betul-betul dia beriman, maka tentu akan terpanggil dengan panggilan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Dan jangan lupa, bagi Anda yang kesulitan untuk menghubungi kami via telepon, bisa mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Ati di Kalimantan. Silakan Ibu Ati. Ini saya Pak Ustadz mau nanya, kalau misalnya sholat tarawih itu, apakah perempuan harus ke masjid atau enggak, Pak Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Ya, itu aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini pelajaran pertanyaan yang bermanfaat dari ibu ini ya, tentang hukumnya sholat tarawih bagi perempuan. Maka jawabannya ibu, tentu tidak harus di masjid. Ya, kalau sholat yang wajib saja bagi perempuan khususnya itu lebih wajib atau lebih utama, ya bukan lebih wajib, lebih utama dilaksanakan di rumah. Kata Rasulullah SAW, La tamna'u ima Allahi masajid Allah wabuyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah, wanita-wanita hamba Allah yang perempuan, untuk melaksanakan sholat di masjid-masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maksudnya tetap diperbolehkan dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi lebih utama rumahnya. Kalau ini berlaku untuk sholat yang wajib, apalagi sholat yang tidak wajib hukumnya. Kita katakan sama dia, seandainya rumahnya dekat dan tidak menimbulkan fitnah ketika dia melaksanakan sholat ini, maka boleh dilaksanakan di masjid. Tapi kalau dia laksanakan di rumah, ya, maka itu tentu lebih utama dilaksanakannya di rumah ketika melaksanakan pelaksanaan sholat tarawih tersebut. Ya, demikian pula pelaksanaan sholat yang wajib, meskipun kita katakan tetap dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak menimbulkan hal-hal yang mendatangkan fitnah bagi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kembali kesempatan untuk Anda di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, kami mau kembali, silahkan di 0218236543 masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami. Baik, pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, setelah saya memulai untuk meniatkan diri berhijrah, ternyata banyak hal yang harus saya pelajari, baik itu dari segi-segi fikih, kemudian akidah dan muamalah. Nah, di perjalanan hijrah saya ini, terkadang untuk benar-benar total kafah dalam agama ini terasa begitu berat cobaan itu. Kadang masih melakukan perkara-perkara yang dulu saya lakukan dan mulai ingin saya tinggalkan, tapi amatlah susah. Nah, pada saat merasa kesusahan ini, terkadang timbul pikiran-pikiran, kalau masih melakukan hal seperti ini, sudahlah, mending kita balik lagi ke yang dulu saja, kalau begitu, kalau masih melakukan dosa. Nah, sikap apa yang sebenarnya yang saya harus lakukan biar tegar dalam hijrah tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik, silakan. Ya, a'anakumullah wa barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali tadi tentang makna hijrah dan perjalanan seorang yang telah melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi dia masih dapati kendala, merasa berat ketika meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu sehingga dia masih kadang-kadang terjerumus dan melakukannya kembali, sehingga dia muncul pikiran buruk untuk kembali saja kepada hal-hal yang dulu dilakukannya. Kita katakan ini jelas tipu daya syaitan. Anda ketika berhijrah, maka berhijrahlah dengan benar. Selalu sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, benarkan iman kita, rajin berdoa kepada Allah meminta penjagaannya. Kemudian lakukan hijrah dengan sebab-sebab yang benar. Ketika diperintahkan dalam hijrah, waktu kita berhijrah misalnya, kita diperintahkan melakukan sebab-sebab menguatkan hijrah kita. Jangan lagi dengan dekat dengan perbuatan-perbuatan buruk yang lalu atau sebab-sebabnya, teman-teman yang membawa kepada keburukan atau lingkungan-lingkungan yang mengingatkan kita. Ya jangan ke sana lagi kalau begitu. Kalau kita masih dekat dengan orang-orangnya atau dekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang lalu, akan terbawa lagi. Ganti sekarang dengan teman-teman yang baik. Orang-orang yang bisa menasihati kita dalam kebaikan. Hadiri majelis-majelis pengajian agar kita dapatkan teman yang selalu bisa menasihati kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya kita lakukan, ya. Makanya sebab-sebab kita usahakan. Adapun pemikiran tadi adalah pemikiran yang sangat buruk, ini tipu daya syaitan. Ketika kembali kepada yang dulu, apakah ada orang yang rela setelah dia mendapatkan kebaikan-kebaikan ingin kembali kepada keburukan-keburukan yang dilakukannya yang tidak memberikan sedikit pun ya manfaat untuk dirinya? Orang yang saat ini misalnya ya sudah mendapatkan makanan yang lezat, makanan yang bergizi, sementara yang dulu dimakannya adalah makanan yang buruk, yang beracun. Apakah dia mau kembali kepada makanan-makanan buruk tersebut setelah dia mendapatkan makanan yang lezat? Ini kan keanehan. Ya, kalau gambaran makanan ini hanya sekedar pada tubuh pengaruhnya, bagaimana kalau kembali kepada perbuatan buruk yang akan merusak imannya, yang merusak hubungannya dengan Allah sehingga menjadikan dia celaka dunia dan akhirat? Itu adalah tipu daya syaitan, hendaknya kita berlindung darinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga dalam kebaikan. Barakallahu. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Mohon maaf kepada pemirsa, sedikit kami mengalami gangguan teknis dalam hal penerimaan audio. Kita akan coba untuk memberikan kesempatan kembali. Silahkan di 0218236543. Halo. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Saya Wahyu, Pak. Silahkan Pak Wahyu, pertanyaannya. Dari Buton, Pak. Iya, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Aku anak mau menanyakan nih, Ustaz. Kebetulan anak ini tinggal di salah satu kompleks tunah. Cuman di situ anak minta masukan, karena kebetulan kita ini baru hijrah, Ustaz. Yang perlu kami mohon petunjuk kepada Ustaz. Yaitu mengenai lingkungan kami, Ustaz. Karena kita lihat, karena kami ini baru hijrah, di situ itu kompleknya itu kalau kami lihat cara akidah bagus sekali. Cuman kadang-kadang tuh gosipnya orang Sunnah itu lebih kencang dibanding orang-orang awam gitu, Ustaz. Malah kalau saya lihat tuh rianya itu, mohon maaf, bukan rianya. Gibah. Siriknya itu lebih besar gitu, cemburunya gitu. Oh. Bagaimana mengatasi seperti ini, Ustaz? Untuk saya yang baru hijrah ini, Ustaz. Karena saya lihat kalau bapak-bapaknya sih asik-asik, Ustaz. Cuman ibu-ibunya ini, aduh, masya Allah, istri saya kadang-kadang mengeluh gitu, Ustaz. Nah, seperti itu, Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan menjaga Bapak ya serta kita semua dalam hijrahnya dijadikan istiqomah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita nantinya insyaallah. Ya. Apa yang disebutkan tadi, pertama tentu saja ketika dikatakan fitnah yang terjadi di kalangan orang-orang yang sudah faham sunnah lebih dahsyat dibandingkan orang-orang awam, jelas tidak benar, Pak. Ya, tidak benar. Fitnah itu, penyimpangan akidah itu adalah fitnah yang paling besar, penyimpangan dalam pemahaman. Kita katakan, mungkin ketika Bapak mengalami hal ini, satu kejadian atau dua kejadian tidak bisa disimpulkan lebih besar. Kecuali Bapak sudah melakukan survei se-Indonesia. Kemudian Bapak harus simpulkan bahwa ini lebih banyak kejadiannya dengan orang yang sudah ngaji daripada yang tidak ngaji. Terus apa gunanya dia belajar ilmu agama seolah-olah dengan dia ngaji lebih parah ilmu agamanya? Kan salah. Jadi fitnah di kalangan orang awam meskipun kelihatan diam-diam lebih besar karena mereka penyimpangan akidah itu adalah fitnah yang terbesar. Itu kita harus pahami. Baik, kejadian yang tadi yang Bapak katakan di lingkungannya terjadi seperti itu, memang ini sesuatu yang tentu tidak mungkin diridhoi oleh setiap muslim. Ini mungkin bisa jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah bukan orang-orang yang perhatian terhadap agama, bukan orang-orang yang mengikuti pengajian dengan baik. Kalau seandainya dia mengikuti pengajian baik dengan baik, ilmu itu akan mencegah dia dari perbuatan yang buruk, ya. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Tidak mungkin setelah dia belajar agama malah lebih buruk, lebih banyak fitnah yang dilakukannya, yakni baik ini yang dikatakan tadi ibu-ibu misalnya, mungkin ibu-ibu ini bukan yang termasuk rajin mengikuti pengajian, juga mungkin tidak mendapatkan didikan yang baik dari para suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka dan keadaan kita semua supaya menjauhi hal-hal yang buruk dalam urusan agama kita. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan dari Bapak Wahyu tadi merupakan pertanyaan penutup di akhir perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri program acara ini, mohon Ustadz memberikan ikhtitam kepada kami. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tadi apa yang kita jelaskan adalah menyebutkan penguatan tentang makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, ternyata benar-benar kembali kepada hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus benar-benar lahir dan batin. Ada ketundukan di dalam hati, perasaan menerima dengan lapang di dalam hati kita. Ini yang tentu kita perlu melatih diri kita, ya, kita perlu menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja tentu kita butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan makna kebaikan ini secara sempurna pada diri kita, yang ini mengharuskan kita selalu membentengi diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu senjata utama yang kita bawa selama kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat nanti kita ketika menghadapnya insyaallah. Demikianlah, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.